pada zaman reformasi ini itu zaman reformasi dan tidak senang dengan dengan dominasi gereja, akhirnya dia berbalik arah bersama dengan kaum ilmuwan, akhirnya dia banyak belajar ilmu baru selain belajar ilmu agama, maka dia menulis prinsip yang nanti menjadi falsafah politik yang dikembangkan di Eropa. Sampai ada ada istilah Machiavellianisme kan, di Indonesia juga, di dunia dalam politik itu. Jadi kalau politik yang menganut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Machiavelli disebut Machiavellianisme. Machiavellianisme ini adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kekuasaan itu dipertahankan. Dia menceritakan sang pangeran yang mempertahankan kekuasaannya. Sebetulnya Machiavelli ini adalah seorang filsuf politik yang pertama kali mengajarkan atau memperkenalkan melakukan kajian politik secara objektif bukan normatif gitu. Kan dia sebelumnya yang namanya politik itu dikaji hanya secara normatif saja, apa yang dikerjakan oleh seorang raja dan sebagainya gitu. Nah, dengan tulisannya In Principle ini Machiavelli dia mulai memperkenalkan bagaimana politik itu dikaji sesuai dengan ininya, sesuai dengan kondisi objektifnya. Maka dia menggambarkan seorang pangeran gitu yang mempertahankan kekuasaannya di dalam In Principle. Bukunya tipis sekali, tapi kemudian ini menjadi dasar pengkajian politik di Barat ya, pada zaman-zaman berikutnya gitu, sampai mulai berkembang kajian-kajian politik yang lebih aplikatif di Eropa pada zaman-zaman berikutnya. Nah itu contoh misalnya gitu kan, ada ilmuwan yang dia dari gereja kemudian menyeberang menjadi ilmuwan, dan para ilmuwan ini kan difasilitasi di perguruan tinggi, jadi mulai dibangun perguruan tinggi di Eropa, dan ini yang nanti melahirkan para ilmuwan baru. Nah, ilmuwan baru yang dia mengembangkan prinsip filsafat pengetahuan yang antroposentris, yaitu satu prinsip filsafat yang berpusat kepada manusia. Antroposentris ini sebetulnya sederhana, yaitu menolak intervensi agama. Jadi tidak boleh ada agama di dalam ilmu pengetahuan. Makanya seperti tadi Machiavelli itu, tulisan barunya itu prinsip ini menandakan dia tidak pernah, sepertinya dia seperti tidak pernah belajar agama. Jadi agama itu disingkirkan sama sekali di dalam bukunya yang baru. Dan ini menjadi salah satu contoh yang sangat baik ya, bagaimana agama disingkirkan sepenuhnya dari ilmu pengetahuan. Dan dianggap nanti prestasi-prestasi filosof abad ke-17 di Eropa ini sebagai tonggak munculnya antroposentrisme di dalam ilmu pengetahuan. Dan antroposentrisme ini nanti melahirkan ilmu pengetahuan yang benar-benar sekuler, yaitu ilmu pengetahuan yang tidak boleh memasukkan prinsip-prinsip agama di dalam ilmu pengetahuan itu, karena agama sudah dianggap mitos, agama dianggap sebagai bagian dari masa lalu, dan agama dianggap sebagai penyebab kemunduran umat manusia. Nah, maka dari situlah nanti ilmu pengetahuan yang disebarkan oleh ilmuwan Eropa adalah ilmu pengetahuan yang menihilkan agama. Jadi agama itu singkirkan. Ketika dia masuk ke tubuhnya umat Islam, jadi diajarkan di negara-negara Islam di mana saja, akhirnya umat Islam pun kena getahnya ini, kebagian efek residu dari pengetahuan sekuler yang dikembangkan di Eropa. Itu sampai akhirnya umat Islam ini yang selalu diajari bahwa bagi seorang Muslim tidak ada pegangan lain selain Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW, tidak ada petunjuk lain selain petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Itu mulai ketika masuk ilmu pengetahuan dari Eropa, mulai jamak loh. Ini kok ada nih ajaran baru, namanya ajaran ilmu pengetahuan. Dia juga pernah bersentuhan dengan agama, tetapi agama itu disimpan aja di gereja. Nah, kira-kira mungkin di Islam juga harusnya begitu. Jadi walaupun kita memegang agama, kita percaya kepada Quran, kita percaya kepada hadis Nabi Muhammad SAW, kita percaya pada ajaran Rasulullah SAW, ya kepercayaan itu jangan dibawa ke dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau ngomong agama di masjid aja gitu. Alhamdulillah sekarang di masjid kita ngaji sejarah. Jadi kalau mau agama di masjid aja, jangan dibawa keluar masjid. Jadi kalau dibawa keluar masjid itu nanti dia mengintervensi pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi tidak objektif. Pengetahuan itu menjadi tidak murni lagi kan gitu ya. Tidak, ya pokoknya nggak sophisticated lah, nggak hebat pengetahuan itu. Jadi betul-betul ini menjadi racun di tengah umat Islam juga. Karena nanti lahir umat Islam yang secara personality dia terbelah, split personality. Jadi di satu sisi dia pengen jadi orang Islam, di sisi yang lain dia juga pengen dianggap ilmuwan itu, ini belajar ilmu pengetahuan. Nah nanti akan muncul orang-orang seperti Soekarno misalnya kalau di Indonesia ya. Soekarno itu rajin belajar Islam, dia baca apa saja. Tapi dia juga seorang seorang yang sangat terpengaruh oleh ilmu pengetahuan dari Barat itu. Sampai akhirnya dia setuju dengan sekularisasi model Turki itu. Jadi kan dia katakan kalau Indonesia mau maju, dia bilang ya harus ikuti model Turki. Nah Turki itu kan sudah melakukan apa? Sekularisasi secara penuh. Jadi agama tidak boleh masuk ke dalam ke dalam urusan negara, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi Turki itu negara Islam yang pertama kali mendeklarasikan sekularisme sebagai dasar dari kehidupan bernegara mereka. Tetapi Turki juga yang pertama kali menunjukkan gagalnya proyek sekularisasi di negara Islam. Jadi sampai sekarang itu nggak berhasil sebetulnya sekularisasi di Turki itu. Walaupun mereka sampai sekarang konstitusinya masih mencantumkan Turki sebagai negara sekuler. Dan itu nanti ada ininya, apa namanya, ada pengawasnya, terutama militer itu ya. Militer ini yang menjaga sekularisasi Turki. Tapi selama sekitar 20 tahun belakangan ini, nah ini Turki mulai mulai kembali ke habitat aslinya. Karena memang nggak pernah ada sejarahnya Turki sekuler kan, itu hanya ada di belahan Eropa lain, di Eropa Barat. Nah di Turki ini tidak pernah, dan sampai sekarang tidak pernah berhasil. Soekarno dulu bikinnya gitu. Jadi Indonesia pokoknya kalau mau maju, ya agama, nggak apa-apa silahkan hidup. Tetapi tidak boleh mengintervensi ilmu pengetahuan. Di aras negara, Indonesia pun tidak boleh dilandaskan kepada agama. Makanya di BPUPK itu, kan Soekarno masuk jadi anggotanya. Dia harus berhadapan dengan Kiai Wahid Hashim, harus berhadapan dengan Kiai Ahmad Sanusi dari Sukabumi, ada Abdul Halim dari Majalengka, ada Ki Bagus dari Kusumo. Jadi banyak Kiai dari BPUPK itu. Sampai berdebat soal dasar negara, Soekarno ngotot sekali, pokoknya nggak boleh ada dasar negara Islam gitu. Lalu Ki Bagus itu dia nyindir kan, bukan nyindir lah, apa kalau kata orang Sunda mah nyungkun, apa ya bahasa Betawinya, susah cari terjemahannya ya, pokoknya dia memberi tawaran yang nggak mungkin di yang si Soekarno pun sebagai seorang Muslim nggak mungkin, jadi dia nggak mungkin menerimanya. Kata Ki Bagus begini, kalau kalian menolak Indonesia ini didasarkan kepada agama, kepada Islam sebagai agama mayoritas, kalau begitu ayo kita buat saja Indonesia ini berdasarkan prinsip sekuler, atau kita buat Indonesia ini berdasarkan prinsip kapitalisme, komunisme, atau prinsip yang lain, silakan. Wah ditawarkan. Soekarno ditantang begitu nggak berani juga dia mengiyakan gitu, karena itu bukan tantangan juga, dia Muslim juga ya. Mau dibegitukan kan nggak enak juga di Islam gitu. Akhirnya kan komprominya sudahlah, kita bikin ini Piagam Jakarta ini. Nah itu komprominya nanti di Piagam Jakarta 22 Juni 45 nanti. Nah tapi ini sangat luar biasa ya, pengetahuan Barat ini ketika masuk ke dalam tubuh umat Islam itu membuat umat Islam ini sangat tersihir. Nah di antara pengetahuan yang paling banyak diintervensi, dan ini bukan hanya paling banyak tetapi paling awal diintervensi, ini adalah pengetahuan umat Islam tentang sejarah. Jadi sejarah ini mulai, bahkan itu sejak sekitar abad ke-18 itu sudah banyak sekali karya-karya sejarah yang ditulis oleh orang-orang Eropa tentang sejarah orang Islam sendiri, sejarah umat Islam sendiri. Jadi orang Eropa itu sudah mulai menulis sejarah Islam itu dengan perspektif yang anti agama. Jadi dia mulai memperkenalkan sejarah Islam, bahkan sejarah Islam, sejarah manusia juga, sejarah manusia yang dia menghilangkan intervensi agama di dalam pengajaran sejarah. Contoh misalnya apa? Yang paling spektakuler ini yang nanti merombak cara pandang sejarah masyarakat Muslim, yaitu orang Eropa ini berhasil membuat cerita sejarah yang memotong fase gaib dengan fase zahir di dalam kehidupan manusia. Jadi seolah-olah begini kan, di dalam pengajaran sejarah masyarakat Barat, yang namanya sejarah itu mulainya ya, mereka kan tidak percaya dengan kegaiban. Jadi dunia ini ada dari keadaan, bukan dari ketiadaan gitu. Jadi itu prinsip dasar antroposentris kan begitu. Jadi falsafah mereka nanti akan dikaji di dalam fisika teori yang sangat rumit gitu. Mereka ingin membuktikan bahwa yang namanya sesuatu yang ada fisik itu mula-mulanya tidak non-fisik atau tidak gaib. Tetapi mula-mula memang dia ada fisiknya. Makanya sampai ada dibuat teori evolusi kan, tentang asal-muasal makhluk hidup. Ya tidak harus, sebetulnya teori evolusi itu tidak berhenti sampai monyet. Monyet itu pasti antara saja untuk jadi manusia gitu. Karena kan kalau ngikut teori evolusi tentu sebelum monyet harus ada makhluk sebelumnya kan. Nah, harus ada makhluk sebelumnya. Kalau ada makhluk sebelum monyet harus ada makhluk sebelumnya lagi sampai nanti apa namanya satuan terkecil dari makhluk hidup gitu. Sampai nanti ini menjadi kajian fisika teori. Kan itu si Stephen Hawking ya. Stephen Hawking dia salah satu fisikawan Eropa yang sangat sekuler. Dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya manusia diciptakan, tidak percaya bumi ini ada apa namanya diciptakan juga, sekalipun dia tidak bisa memungkiri bahwa dunia ini nanti akan hancur. Itu seharusnya kalau dia tahu bahwa dunia ini akan hancur, mestinya sebelumnya itu pasti ada kehancuran yang lebih awal, artinya ketiadaan gitu, kemudian menjadi ada. Nah, jadi orang-orang Barat yang antroposentris ini untuk memotong agama, dia kemudian menciptakan logika bahwa segala yang ada ini mulanya dari keadaan, bukan dari ketiadaan. Gitu. Padahal kan kalau dalam ajaran agama mudah saja, manusia itu tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun gitu. Jadi manusia tidak ada dengan sendirinya, tidak ujung-ujung ada gitu apa makhluk ada enggak, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahasanya di dalam banyak sekali bahwa Allah misalnya badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang badi'us samawati wal ardh, mengadakan langit dan bumi. Dan Allah juga yang menciptakan apa yang ada di dalam langit dan bumi itu. Kata-kata badi di dalam Quran itu artinya dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya ada istilah apa? Bin'ah gitu ya. Istilah bin'ah itu kan membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Itu di Quran salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-badi. Al-badi itu Allah yang menciptakan apa saja yang dia ciptakan yang sebelumnya itu enggak pernah nyontek apapun gitu. Jadi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat al-iradah. Ya, Allah memiliki kehendak yang dia ketika berkehendak menciptakan makhluk-makhluknya, maka semua makhluk itu diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Walaupun manusia ini dia diciptakan dari ketiadaannya ada bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu apa? Tanah. Nah, tanah ini sebelumnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dalam wujud bumi ini ada tanah. Nah, dari tanah inilah kemudian diciptakan manusia. Karena manusia nanti akan ditempatkan di tempat yang cocok untuk dia, yaitu di bumi. Makanya manusia tidak pernah cocok hidup di bulan. Nah, yang cocok hidup di bulan itu hanya orang Sunda saja di sana. Ada Nini Anteh di bulan. Kalau orang Sunda ngerti itu, ada cerita Nini Anteh. Ya, dan itu hebat, tidak perlu pakai Apollo. Dia Nini Anteh itu ke bulan pakai ini, pakai delman. Itu cerita orang Sunda lama, di bulan itu ada ini. Kalau dilihat-lihat itu sedang bulan purnama, seperti ada nenek-nenek yang pakai ini, pakai naik delman. Nah, itu katanya Nini Anteh, itu orang Sunda berarti. Jadi sebelum Neil Armstrong, yang konon kabarnya hoak. Kalau di Sunda itu tidak hoak, betul Nini Anteh. Ya. Cerita orang Sunda. Nah, jadi manusia tidak cocok ditempatkan di mana saja, walaupun sekarang ini orang-orang Eropa sedang mikir bagaimana caranya menciptakan kehidupan di luar bumi, karena mereka takut juga bumi ini kiamat kan gitu ya. Kalau bumi kiamat, mereka akan pindah. Dia sama kayak film apa itu 2012 itu ya. Ya ada kiamat tapi ada yang itu ya, ada yang selamat. Itu yang nanti dia mau pindah ke tempat lain. Pesannya begitu nanti. Jadi nanti kita akan menyelamatkan diri kemana misalnya gitu ya, pakai pesawat yang sudah disiapkan. Itu angan-angannya orang-orang Barat yang nggak percaya agama. Jadi itu dalam konstruksi sejarah itu begitu. Jadi ketika mereka membuat buku-buku sejarah baru, membuat tulisan-tulisan sejarah baru, maka dipotonglah ini sejarah manusia ini dari sejarah tiga ibannya. Ya tiba-tiba diceritakan saja sejarah fisiknya, dan bahkan dicari asal-usulnya itu dari yang fisik juga. Sampai mereka memaksa mencari sesuatu yang mungkin argumentasinya gak masuk akal ya. Charles Darwin itu abad ke-19, abad ke-18 ya, 19 lah, 1800 awal itu. Tapi teorinya sudah dia dapatkan dari ilmuwan-ilmuwan abad ke-18. Nah, seperti Charles Darwin misalnya kan yang digunakan itu argumentasinya untuk menunjukkan bahwa asal-usul dari manusia sebagai makhluk bersejarah ini adalah sesuatu yang juga fisik. Dia nyebut apa itu namanya manusia purba, ada monyet-monyet dan sebagainya. Nah itu dijadikan sebagai argumentasi, itu diajarkan terus, diajarkan untuk menunjukkan bahwa sejarah manusia itu nggak ada kaitannya dengan Tuhan sama sekali, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kaitannya dengan kejahilan. Padahal kalau kita balik lagi ke dalam tradisinya para ulama menceritakan sejarah dan itu diajarkan di seluruh dunia di umat Islam, yaitu kalau menceritakan sejarah pertama kali pasti rujukannya adalah perkara-perkara yang menceritakan tentang fase kegaiban makhluk hidup dan fase kegaiban manusia. Fase kegaiban itu kan hanya bisa diceritakan di dalam Quran, hanya bisa diceritakan melalui kabar gaib yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sumbernya tidak ada yang lain kecuali Quran dan riwayat. Itu mau coba dibuka lagi Al-Bidayah wa Nihayah misalnya, yang tulis Ibnu Katsir pada abad ke-17. Atau boleh dibuka Tarikh Tabari. Tarikh Tabari kalau tidak salah juga sudah diterjemahkan, Al-Bidayah wa Nihayah juga sudah diterjemahkan ya. Kemudian ada Al-Kamil ke Tarikh juga kalau enggak salah sudah diterjemahkan. Kalau belum berarti saya salah. Nah, Tarikh Tabari dengan apa? Al-Bidayah wa Nihayah itu Al-Bidayah wa Nihayah tulisan Ibnu Katsir itu yang sudah diterjemahkan. Itu coba lihat bagian pertamanya. Pasti ketika menceritakan sejarah, mula-mula akan bercerita tentang khalqus samawati wal ard, diciptakannya langit dan bumi sebagai tempat bagi makhluk bersejarah yang namanya manusia. Dalam sejarah itu selalu berkait dengan manusia. Kalau tidak berkait dengan manusia bukan sejarah. Misalnya ada sejarah kucing, itu kucing itu tidak pernah menceritakan sejarah. Gitu. Ya ada coba, ada yang iseng gak menulis sejarah kucingnya, ada. Kalau sejarah kebun binatang ada, karena kebun binatang bukan buatan monyet kali, tapi dia buatan manusia gitu. Kalau dia bersentuhan dengan manusia pasti menjadi sejarah. Nah kalau tidak, tidak ada kaitan dengan sejarah. Karena bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, maka ada ini ya ceritanya. Dari mana didapat informasinya? Ya dari Quran. Karena kan manusia gak pernah ada yang tahu bagaimana langit bumi itu diciptakan. Terus bagaimana, adakah cerita yang detailnya? Gak ada cerita detail. Ya ceritanya sebagaimana yang diceritakan di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Setelah itu nanti penciptaan waktu, penciptaan tempat, khulqul zaman, khulqul makan. Kemudian nanti cerita tentang khulqul makhlukat, diceritakan makhluk-makhluk sebelum manusia. Kemudian setelah itu baru diceritakan tentang tentang Adam gitu. Nah ketika menceritakan tentang Adam, inilah fase transisi antara fase kegaiban manusia dengan fase lahirnya. Gitu. Nah, harus ada argumentasi yang menyambungkan bagaimana manusia ini kok bisa dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka diceritakan tentang khalqu Adam ini, penciptaan Adam. Jadi Adam yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, kemudian Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah. Tanahnya diambil dari berbagai jenis tanah yang ada di seluruh muka bumi. Jadi tanah di muka bumi ini kan warnanya macam-macam ya. Ada hitam putih, ada yang merah, ada yang macam-macam itu. Adam itu diciptakan dari semua jenis tanah. Itu diceritakan di dalam berbagai riwayat ya sekali. Hadis yang menceritakan tentang tanah yang bagaimana yang digunakan untuk menciptakan Adam. Makanya nanti kalau turunan Adam, walaupun Adamnya satu tapi turunannya bermacam-macam warnanya kan gitu ya. Nah itu maklum. Itu karena kata Allah Subhanahu wa taala nanti diteruskan nanti dalam riwayat-riwayat itu bahwa setiap anak Adam dilahirkan dia mengambil salah satu jenis saja dari tanah yang ada di dalam tubuh Nabi Adam atau percampuran di antara dua jenisnya. Gitu. Jadi ada yang putih saja, ada yang hitam saja, atau ada yang hitam dengan putih lah sedikit bercampur gitu. Dan itu memang sudah diskenariokan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti lebih masuk akal daripada manusia dari monyet itu susah sekali sebenarnya. Jadi monyetnya kok gimana bisa, kalau misalnya seandainya nih ya, dari ini mungkin monyet yang beda-beda barangkali ya, monyet Afrika dengan monyet Eropa lah ya. Jadi warnanya jadi beda gitu ya. Satu monyet jenis apa? Satu namanya kalau di Jawa itu sehingga melahirkan masyarakat Jawa namanya Meganthropus Paleo Javanicus misalnya gitu ya. Jadi Meganthropus itu makhluk besar ya, makhluk berdiri tegak besar, Paleo Javanicus yang tua umurnya, dia berasal dari Jawa, ditemukannya di Sangiran gitu. Nah, jadi ternyata asal usul manusia di Jawa ini dari Sangiran semuanya, jadi orang Solo semuanya. Semuanya orang Solo. Solo nanti kawin dengan Mojokerto karena ternyata ditemukan di Tekantropus. Omong Mojokerto siapa gitu ya di Mojokerto. Jadi perkawinan Solo Mojokerto ini melahirkan manusia Indonesia. sebetulnya banyak sekali argumentasi ilmiah yang sangat lemah ya dari argumen itu, tetapi dipaksakan karena sudah tidak percaya pada agama. Jadi kalau di dalam Islam nanti cerita sejarah itu jadi ya mulai dari transisi kegaiban itu. Jadi dari mana mulai adanya sejarah manusia itu? Yaitu dari ketika Allah Subhanahu wa Taala menciptakan Adam dengan segala sifat-sifatnya yang memungkinkan Adam nanti melahirkan anak cucunya yang beragam-ragam itu. Dan Allah juga menceritakan tentang usia manusia. Dan usia Nabi Adam itu kan kalau tidak salah 1500 tahunan lah. Usia Nabi Nuh itu 1000 tahun lebih. Ya berdakwah saja 920 tahun. Dan tidak mungkin lahir langsung berdakwah. Jadi ada fase dewasanya, nah, lebih dari 1000 tahun. Dan itu nanti menyesuaikan dengan bentuk tubuh ternyata. Karena Nabi Adam itu diceritakan kan panjang tubuhnya berapa aja? Hah? 60 hasta. 60 hasta itu kalau satu hastanya 50 cm berarti 30 meter ya. Gitu. Kalau dia 40 cm saja kalau hasta pendek itu berarti sekitar 26 ke 27 meter. Tetap masih tinggi. Nah, 27 meter. Nah, 27 meter. Jadi kalau seandainya dulu ada makhluk-makhluk seperti apa itu yang diceritakan di film Jurassic Park itu. Nah, ya. Ada dinosaurus, tyrannosaurus. Ah, itu seperti ayam kalau kita lihat. Nabi Adamnya 30 meter kan gitu. Ini cuma 10 meter, ah masih kecil. Ya kambing kalau begitu ya. Apalagi kalau 10 meter. Nah, itu dulu tidak menakutkan karena memang tubuh manusia juga menyesuaikan. Nah, makanya ketika tubuh dan Allah Rasul menceritakan dalam berbagai riwayat bahwa semakin kesini tubuh manusia itu semakin kecil sampai nanti ada terakhir itu nanti ada bentuk tubuh manusia akhir zaman, yaitu bentuk tubuh setelah zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah zaman Nabi Muhammad sampai kesini, nah tubuh manusia itu tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang lagi, sudah ini. Jadi kita memang sudah fase akhir zaman, gitu. Itu sudah tidak akan lebih dari, nggak ada yang 2 meter kayaknya. Kalau 2 meter ini kasihan pintunya. Pintu aja dibikin cuma 2 meter kan gitu ya. Nah, ini manusia jarang-jarang lah, di, apalagi di Indonesia kan. Ada model yang agak mini di Indonesia. tapi walaupun lebih pendek kan tidak ekstrim kan pendeknya dibanding dengan orang Eropa biasa aja lah. Paling beda-beda 10 cm gitu, tidak ekstrim. Ini manusia akhir zaman modelnya memang diciptakan oleh Allah begini, dan ini nanti kita sudah akan masuk pada fase akhir dan itu juga akan menyesuaikan dengan usianya. Jadi semakin pendek bentuk tubuh manusia maka semakin pendek juga usianya. Kalau dulu Nabi Adam 1000 tahun, 1500 tahun maklum lah kan tubuhnya 30 meter gitu ya. Kalau dibagi-bagi sebenarnya lembaknya 30 meter bagi berapa 1500 gitu. Jadi berapa itu kalau diperkan? Itu sama seperti usia kita sekarang, 60 dibagi 1,5 meter. Jadi beda-beda dikit lah. Jadi artinya usia itu disesuaikan dengan pertumbuhan ini, tubuh. Makanya sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, fase sejarah manusia itu sebetulnya tidak terlalu berwarna. Jadi karena dia belum masuk fase akhir benar kan itu. Itu nanti di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu pusat-pusat peradaban manusia ini dia terbatas sifatnya, dan memang jumlah manusia juga tidak sebanyak zaman sekarang ini. Sebab kalau terlalu banyak zaman Nabi Adam, misalnya zaman Nabi Adam manusia itu jumlahnya 6 miliar seperti sekarang, wah itu kasihan gitu ya. Nggak cukup sekarang aja 5 miliar kecil-kecil, banyak yang macet-macet kemana-mana kan. Kalau dia 30 meter, wah itu nanti berbahaya juga. Baik, nah ini salah satu contoh bagaimana usaha sekularisasi di dalam sejarah itu dia menghilangkan aspek yang sangat fundamental di dalam pemahaman sejarah kita. Jadi kita diajari bahwa ketika kita belajar sejarah, kita ini tidak ketemu dengan fase kegaiban, dan semuanya kok fisik gitu. Bahkan kita disebutnya dari monyet. Kalau disebutnya dari monyet kan berarti memang tidak ada usaha yang tidak ada niat yang khusus ya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Sehingga akhirnya ketika kita meyakini itu kan tabrakan nanti dengan keyakinan agama. Padahal agama sudah mengajarkan fase-fase sejarah yang nanti menjadi transisi dari keajaiban itu. Nah, ini menjadi sangat penting sebab dari sinilah mulai nanti perbenturan akidah, perbenturan keyakinan, perbenturan cara pandang, review antara seorang muslim dengan yang bukan muslim, antara barat yang mengajarkan ilmu pengetahuan sekuler dengan orang Islam yang ilmu pengetahuannya didasarkan kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya diingatkan 5 menit. Ini saya masih ada terusannya. Oh ya. Baik, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada tanya jawab dan nanti saya lanjutkan sebentar setengah sampai 40 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, tes. Tes. Oh, ini.